Mitra Bisnis, para penegak hukum sepertinya tidak pernah kapok, di mana Kompas menulis, Sabtu kemarin KPK kembali menangkap tangan, kali ini Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, yang tengah menerima uang $16.400 untuk kasus yang sedang ditanganinya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda soal fenomena ini? Saya hanya ingin mengatakan bahwa fenomena adanya pemberian uang dari pihak yang saya sebut istilahnya mencari keadilan di penegak hukum sampai hari ini terjadi di semua sektor. Hampir semua perkara ada upaya untuk mendapatkan uang dari aparat penegak hukum. Tidak terkecuali di sektor tertentu. Kecuali negara membenahi sistem penggajian dari aparat penegak hukum. Karena itu penting sekali. Contoh saya ingin katakan sangat nyata di depan mata kita. Penyidik-penyidik yang ada di KPK, penuntut umum yang ada di KPK, itu kan awalnya berasal dari kepolisian dan berasal dari kejaksaan. Mereka di KPK, waktu masih menjadi penyidik di polisi atau penuntut umum di kejaksaan, apakah mereka sepenuhnya bersih dengan gaji yang mereka peroleh sekitar 4-5-6 juta per bulan, sementara mereka harus hidup di Jakarta? Pertanyaan saya, ketika mereka pindah dari kepolisian, pindah ke KPK, saat itu mereka sudah punya mobil belum? Sudah punya rumah belum? Sudah pakai jam tangan bagus belum? Dari mana uang mereka untuk bisa beli rumah dan mobil itu? Tapi kenapa di KPK tidak lagi? Mereka bersih. Pertama, penggajian sudah diberikan 6 kali lipat dari gaji yang diperoleh di kepolisian atau kejaksaan. Standar hidup minimum mereka sudah tercapai, sudah tercover. Kesehatan sudah terjamin, biaya sekolah anak sudah terjamin, ya. Bahkan bisa disisihkan sebagian untuk 1-2 kali gaji tiap bulannya. Mereka bisa peroleh gaji 30 juta, 20 juta habis, 10 juta masih mereka bisa simpan per bulannya. Nah, makanya banyak dari mereka nggak mau balik lagi ke kepolisian. Kenapa? Akan mengalami lagi susah hidup pada zaman dulu ketika standar kehidupan 6 juta tidak mencukupi. Di tangan mereka punya senjata, di tangan mereka punya kewenangan. Apa mereka tidak akan bekerja untuk cari uang kembali? Sementara kebutuhan hidup tidak tercover. Nah, itu poin pertama. Yang kedua adalah indeks biaya penanganan perkara. Si penuntut umum, si penyidik dikasih biaya yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan perkara itu oleh negara. Tapi harus cukup. Gimana caranya? Sekarang penyidik polisi menyidik satu kasus korupsi. Ya, polisi itu hanya disediakan uang, atau polisi dan kejaksaan, kalau saya nggak salah, hanya disediakan uang sekitar antara 20 sampai 50 juta satu perkara. Dari tahap lidik, penyidikan, sampai jadi kasus itu, segitu. Di tahap diknya saja, panggil dua orang ahli saja untuk memberikan keterangan, itu sudah habis. Sekarang satu orang ahli dipanggil oleh polisi untuk didengar keterangannya. Berapa harus dibayar? Seharian waktu ahli itu, minimum 25 juta dibayar. Sampai perih mengatakan, aduh, lapor sama polisi yang tadi kehilangan kambing jadi kehilangan sapi. Mau salahin gimana? Memang keadaan itu, negara telah menciptakan keadaan itu, harus cari uang mereka. Makanya kalau ada tawaran-tawaran pemberian kayak tadi, dengan terbuka dia terima. Sementara yang disediakan oleh negara hanya dengan angka tadi, itu kasus korupsi. Nah, KPK disediakan oleh negara sekitar bisa digunakan uang itu sampai 450 juta. Di kepolisian antara 20 sampai 50 juta. Ini kan perlakuan-perlakuan yang tidak adil oleh negara. Makanya di KPK bersih, relatif bersih saya katakan tadi. Saya tidak ingin mengatakan 100% bersih, tapi relatif bersih. Karena nggak perlu lari sana-sini untuk cari biaya penanganan perkara. Udah disediakan, tinggal ajukan. Berapa perlu ambil? Berapa perlu ambil? Nggak kelabakan mereka. Kemudian dari biaya hidup mereka sudah aman kok di rumah. Itu kita lihat pertama dari sisi kesulitan ya, yang dialami baik dari gaji maupun indeks biaya penanganan perkara. Kedua adalah memang dari moral, mental. Walaupun itu dipenuhi semua, gaji cukup, indeks biaya penanganan perkara cukup, kalau moral ya memang bobrok, pengen kaya cepat, serakah ya tetap dia akan melakukan hal itu. Tetapi saya mengatakan moral sebaik-baiknya juga. Kalau memang standar minimum tidak cukup, kemudian indeks biaya penanganan tidak cukup, nah dia pasti akan cenderung untuk korup. Makanya saya katakan negara kalau mau membenahi ini, benahi dulu gaji mereka harus cukup. Tapi apakah negara punya anggaran, Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan penegak hukum? Ada kok anggaran, selama anggaran itu tidak dikorup di pembahasan anggaran, ya. tidak dikorup di banyak sektor. Asal Anda tahu bahwa, ya saya sudah menangani beberapa kasus korupsi ya. Saya melihat banyak sekali anggaran negara yang lolos di beberapa sektor. Itu juga yang ingin disampaikan oleh klien saya sebagai kontribusi dia untuk negara ini. Bahkan dia sampaikan satu paper nanti kepada negara bahwa ada beberapa celah negara harus membenahi. Celah-celah terjadinya 1001 perbuatan koruptif di satu lembaga tinggi negara lah. Tapi Pak, bagaimana Bapak melihat hukuman bagi para koruptor? Di mana banyak yang menilai hukuman untuk koruptor masih terlalu kecil sehingga tidak ada efek jera. Hukuman tinggi itu tidak menyelesaikan persoalan korupsi. Anda menghukum 20 tahun, maka selama 20 tahun itulah negara tiap hari keluar uang untuk orang yang dituduh koruptor. Dalam tahanan, tambah tempat tinggal, tambah biaya hidup dia per bulan, biaya pengawasan dia, biaya berobat dia. Untuk apa negara melakukan itu? Orang yang dihukum, satu hari saja sudah mati dia. Sudah habis dia. Kenapa mesti harus hukum dengan 20 tahun? Kenapa tidak berpikir ke arah sana gitu ya? Demikian pakar hukum pidana, Nasrullah. Saya, Manda Rizka.